Mitra Bisnis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok akan memberdayakan para pemulung untuk membersihkan sampah ibu kota dengan menggaji 2 juta per bulan. Menurutnya, cara ini akan lebih efektif dibanding menggunakan jasa kontraktor yang selama ini hasilnya tidak jelas dan menghabiskan biaya hingga 2 kali lipat dibanding yang dibutuhkan untuk memberdayakan pemulung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang. Pak Frans, apa komentar Anda? Ya, saya melihat bahwa Bapak Wakil Gubernur DKI, Bapak Ahok, memberikan satu terobosan-terobosan ide. Kalau kontraktor melaksanakan tidak efektif dan dia melihat bahwa adanya pemulung dan itu mungkin digaji dalam rangka pembersihan ya di sungai ya, ya silakan ya kan, karena itu kan satu terobosan. Dicoba, dikasihkan uji coba per sektor. Tentunya kontraktor-kontraktor yang ada, yang sudah ditugaskan, perlu dievaluasi bagaimana tata cara kerjanya. Ya. Yang kedua tentunya birokrasinya, bagaimana tata cara mengontrol daripada kontraktor yang ada. Kalau dia sudah lebih efektif dalam tata cara mungkin mengerjakan pemulung, tantang para kontraktor itu bagaimana pemulung bisa mengerjakan lebih baik, ya kan, kalau lebih baik. Apa saja yang harus diperhatikan dalam menerapkan ide ini, Pak? Nomor satu, bentuk kontrak bagaimana? Cara kontrolnya bagaimana? Tempat daerah pooling daripada sampahnya di mana, ya kan? Itu kan yang paling mengetahui kan tentunya birokrat yang menandatangani kontrak. Itu nomor satu. Sama kalau ini nanti dikerjakan para pemulung, itu kan sampai satu batas sektor saja. Naikin sampah itu keluar dari sungai kan berbeda lagi. Nah, kalau saya nggak salah, saya membaca juga di koran, Bapak Wakil Gubernur itu kan mengatakan bahwa dilengkapi dengan kapal atau apa itu yang dalam rangka memungut sampah-sampah itu. Itu beberapa hal. Tentunya yang satu hal lagi adalah kesadaran warga sendiri secara total bahwa sampah itu tidak dibuang ke sungai. Itu per sektor, per kelurahan. Tentunya kelurahan yang paling mendekati daerah sungai ya. Itu sangat penting sekali. Edukasi itu sangat penting, dan ini adalah kesadaran. Lalu, bagaimana dengan kontraktor yang sudah bekerja sebelumnya, Pak? Ya, kontraktor yang sudah ada harusnya mengevaluasi dirinya nomor satu, kan? Ya kan, sebagai kontraktor, kan? Tentunya ada bunyi kontrak. Bagaimana bunyi kontraknya, ya kan? Nah, sedangkan terobosan yang diberikan oleh Bapak Wagub adalah satu terobosan. Dia bisa ambil ke satu sektor untuk membuktikan bahwa pemulung bisa lebih efektif daripada kontraktornya. Kalau itu adalah idenya, ya. Terakhir, Pak, apakah Bapak optimis ide ini bisa berjalan lancar jika memang jadi diterapkan? Setiap terobosan kita mesti optimis. Kita harus optimis. Terobosan-terobosan itu mesti optimis. Selama itu adalah untuk kepentingan masyarakat dan bisa memberikan sesuatu yang baik bagi masyarakat, mengapa tidak dicoba? Demikian Direktur Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang. Saya Wendy Lim.